muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan Allah Azza wa Jalla di dalam kajian rutin setiap Selasa, yaitu kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu dan yang sebelumnya kita telah membahas hadis Muawiyah ibn al-Hakam radhiyallahu anhu. Dan sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan kepada pemirsa sekalian dan para pendengar TV dan Radio Roja, TV dan Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1431 Hijriah, 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya dan dapat memperbanyak, meningkatkan amal-amal ibadah kita di kesempatan yang baik dan mulia ini, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya. Kemudian juga tentu yang kita harapkan adalah semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita semuanya kesabaran, ketabahan dari berbagai macam ujian yang diberikan atau yang menimpa manusia dan sebagian kaum muslimin. Kita berharap dan mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita diberikan taufik, hidayah, kekuatan untuk senantiasa bersabar dan selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, zat yang berbuat apa yang dikehendakinya, fa'alul lima yurid, dia berbuat apa yang dikehendakinya jalla jalaluhu. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai hamba-hambanya seyogianya dan sepatutnya untuk ya banyak bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan Radio Roja dimanapun Anda berada, kita lanjutkan hadis dari kitab atau bab yang kita bahas, babul wa'zi wa al-iqtisad fil wa'ad. Ini bab tentang peringatan, dan peringatan itu hendaknya ada batasannya, disampaikan secara sederhana, ada waktunya, dan tidak secara terus-terusan diberikan peringatan itu, karena akan menjadikan seorang itu yamallu atau jenuh, dan jenuh dalam menerima nasihat-nasihat tersebut. Baik, قال الإمام النووي رحمه الله وعن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال تري الإرباد بن سارية الفزاري salah seorang sahabat Rasulullah SAW, beliau mengatakan وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, pernah satu ketika, ini dalam riwayat yang lain disebutkan pada waktu sholat subuh, setelah sholat subuh, Rasulullah SAW memberikan kepada kami suatu peringatan, yang mana peringatan ini adalah peringatan yang menyebabkan dharafat minhal uyun, menyebabkan air mata mengalir, wa wajilat minha al qulub, dan hati bergetar atau takut ya, hati bergetar. Kemudian faqala qailun, ada salah seorang di antara sahabat bertanya, yakni berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in, wahai Rasulullah, yakni apa yang kau sampaikan ini berupa peringatan, ini ibaratnya seperti sebuah peringatan orang yang akan meninggalkan kami, sebagai peringatan terakhir. Ya. فَمَاذَا تَعْهَدُ, ilaina. Maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami? Apakah pesan-pesan penting yang engkau sampaikan kepada kami? Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati. Dan agar kalian senantiasa mendengar dan menaati. Wa in abdan habasyyan. Meskipun yang memerintahkan, yang harus kalian dengar dan kalian taati adalah seorang budak. Seorang hamba, seorang budak dari Habasyah, dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan melihat, dia akan menyaksikan, fasayara ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidun. Al-mahdiyin, al-mahdiyin yang mana mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yang berjalan di atas petunjuk Allah. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang, peganglah kuat-kuat akan sunnah itu dan gigitlah dengan gerahang-gerahang yakni kalian. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian, waspadalah kalian, jauhilah kalian dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sungguhnya setiap hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini ada perbuatan yang merupakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perbuatan bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak diragukan akan kesahihan dari hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apabila kita mencermati nasihat atau hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah contoh teladan kita di dalam menyampaikan wasiat. Dalam satu riwayat mengatakan mau'izatan balighah, satu peringatan yang sangat menyentuh, satu peringatan yang betul-betul masuk dan merasuk yakni dalam hati orang yang mendengarkannya, ya, mau'izah balighah, wajilat minhal qulub, bergetar hati mendengar nasihat itu, wa dharafat minha al-uyun, dan mata pun mengeluarkan air, menangis karena peringatan, karena nasihat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa nasihat itu adalah sesuatu, atau peringatan adalah sesuatu yang dapat menggugah hati seseorang, dapat merubah perilaku seseorang. Itu nasihat yang balighah, peringatan yang maksimal, peringatan yang betul-betul dari hati, masuk ke hati orang yang diingatkan. Dan ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena peringatan bukan lelucon. Kita banyak jumpai, banyak mendengar peringatan-peringatan dibuat ibarat lawak, dibuat bahan tertawaan, ya. Sehingga kadang-kadang jika seorang berceramah tanpa ada lawaknya, dianggap itu, wah, ceramahnya terlalu kaku, ya. Ceramahnya tidak seni, ya. Padahal maksud dari peringatan adalah untuk dapat merubah perilaku seseorang. Itulah hikmah peringatan. Kalau seorang berbicara, dan orang yang diajak bicaranya dalam forum suatu peringatan, suatu nasihat, ya, suatu bimbingan yang baik, kalau tidak ada perubahan, ya berarti kurang bermanfaat. Padahal tujuan dari suatu nasihat, tujuan dari suatu peringatan, lil itti'ab, untuk agar orang yang mendengarnya mengambil pelajaran dari peringatan tersebut. Ya. Sehingga apa yang disampaikan merasuk-masuk dalam hati seorang, dan jika orang itu diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, maka peringatan itu akan merubah perilaku orang itu. Ya. Itu semua dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi disuruh kita untuk menyampaikan peringatan. Maka dari itu, ini satu hal yang patut untuk diingat, ya, dan satu hal yang patut diperingati kepada mereka, ya, para penceramah, orang-orang yang senang dengan lawak dalam ceramah mereka, ya, sehingga kadang-kadang na'udzubillah min dzalik, ya, ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, ya, sampai kepada apa? Dijadikan bahan tertawaan, dijadikan lelucon. Subhanallah. Ini adalah hal-hal yang jauh dari tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika seorang ingin bergurau, ada saatnya bergurau, ada saatnya bercanda. Tapi bukan di saat seorang menyampaikan satu peringatan yang ketika peringatan disampaikan itu memerlukan kesungguhan, keseriusan, keikhlasan hati ini, ya, sehingga apa yang disampaikan masuk dan merasuk dalam hati orang mendengarkannya. Jadi ini adalah bimbingan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya, tentang menyampaikan peringatan, nasihat kepada seseorang. Satu hal yang kita lihat dalam realita di hari-hari ini, ya, di hari kita ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh penduduk bumi ini diuji. Muslimnya, kafirnya, munafiknya, musyriknya, diuji oleh Allah Taala. Apa ujiannya? Ya, wabah ini, corona ini. Nah, yang disayangkan, ada sebagian orang yang menyebarkan, men-share video-video sebagai bahan tertawaan berkaitan dengan wabah ini. Nah, ini tentu satu hal yang tidak pantas dilakukan. Justru ketika Allah menguji hamba-hambanya, untuk apa Allah menguji hamba-hambanya? Apa hikmahnya dibalik itu? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka itu tunduk, patuh. Mereka takut pada Allah Ta'ala. Kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu diantara hikmahnya. Bukan untuk bahan lelucon, bahan tertawaan. Ya, tidak. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk, hidayah, agar kita ini menjadi orang yang pandai. Ya, di dalam mensikapi suatu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya pandai di sini yang mengetahui hakikat peringatan itu dan hakikat sikap yang harus kita lakukan terhadap peringatan tersebut, agar dengan demikian kita menyadari, ya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbanyak istighfar, dan memperbanyak taubat, ya, dan memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah segera mengangkat musibah, wabah yang menimpa hampir seluruh belahan bumi ini. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW ini menjadikan atau menimbulkan pertanyaan bagi salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan keseriusan mereka di dalam mendengar nasihat tersebut, dalam mendengar peringatan itu. Sehingga salah seorang di antara mereka bertanya, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in." Wahai Rasulullah, apa yang kau sampaikan ini sepertinya suatu peringatan dari seorang yang akan meninggalkan kami, seorang yang akan pergi, yang telah mendekat ajalnya. Lalu sahabat itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famadza ta'hadu ilaina?" Maka apa sih ya Rasulullah yang kau wasiatkan kepada kami? Yang engkau peringatkan kepada kami, pesan-pesanmu ya Rasulullah yang terakhir untuk kami. Apa wasiatmu? Peringatanmu? Karena apa? Seorang mukmin membutuhkan bekal dalam hidup ini. Dan bekal yang terbaik adalah Al-Quran dan Sunnah. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang akan membimbing seseorang. Makanya sahabat ini bertanya Rasulullah. فَمَاذَا تَعْهَدُ عَلَيْنَا إِلَيْنَا. Apa yang kau pesan kepada kami? Pesan-pesan yang sangat penting apakah yang kau berikan kepada kami? Wasiat apakah yang engkau tinggalkan untuk kami? Faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan sejumlah wasiat kepada para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasiat Allah lil awwalina wal akhirin. Adalah wasiat Allah kepada seluruh hamba-hambanya yang Allah pernah mengutus pada mereka para nabi dan rasul, yang mana setiap nabi dan rasul mengingatkan peringatan ini, yaitu taqwallah, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian, aku pesan untuk kalian, aku nasihati kalian, ya, agar kalian bertakwa kepada Allah. Karena taqwa adalah wasiatullah lil awwalina wal akhirin. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab turunnya rahmat Allah, sebab turunnya keberkatan kepada hamba-hambanya. Bertakwa kepada Allah, dengannya seorang selamat dari azab Allah. Karena yang bertakwa pada Allah Ta'ala, seorang melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kalaupun terjerumus dalam dosa dan maksiat, dia segera kembali pada Allah Ta'ala. Dia segera bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini wasiat pertama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan beribadah pada Allah adalah untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Puasa yang kita jalankan sekarang ini, apa hikmah di balik puasa ini? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang beriman, diwasiatkan kepada, diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana di wajibkan pada atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala juga mengatakan dalam ayat yang lain, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu rabbakum, beribadalah kalian kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ibadah Allah perintahkan kepada kita untuk mewujudkan manusia-manusia yang bertakwa. Oleh karena itu wasiat pertama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya, usikum bitaqwallah. Dan takwa inilah turun rahmat Allah, keberkatan Allah, bumi menjadi tenang. Dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk bumi ini, ya, seandainya penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkatan dari langit dan bumi. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, sebaliknya, ketika manusia tidak bertakwa kepada Allah ta'ala, mereka kufur kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, membangkang perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, jauh dari pedoman dan tuntunan Allah dan Rasulnya, berbuat kemaksiatan di mana-mana, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaktakwaan manusia kepada Allah ta'ala, disitulah sebab turunnya bencana, sebab turunnya azab, sebab turunnya bala. Karena apa? Karena tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak bertakwa kepada Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, itu wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, ya, sebagai umat beliau, was-sam'i wa ta'ati. Beliau memerintahkan untuk apa? As-sam'u wa ta'ah. Agar mendengar dan menaati. Yani kepada mereka yang memegang perkara dan urusan kita, yaitu ulil amri. Ya. Bahkan sampai beliau mengatakan, wa in abdan habasyian, meskipun yang memerintahkan kalian, ya, seorang hamba, seorang budak dari Ethiopia, jadi seorang yang kalian tidak anggap sebagai orang yang terhormat, tapi di saat dia telah sampai pada puncak kekuasaannya, maka hendaklah kalian menghormatinya, kalian mendengar dan menaatinya. Tentu dalam hal ini adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan pada Allah Ta'ala, bukan taat dalam maksiat pada Allah Ta'ala, ya. Nah, yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada pesan yang kedua ini, was-sam'i wa ta'ati wa in abdan habasyian, ini juga penyebab kalau ditinggalkan ya as-sam'u wa ta'ah kepada orang yang diberikan mandat, kepada ulil amri yang memegang amanah, kalau sudah tidak ditaati, tidak mendengar apa yang diucapkannya, ini juga penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi ini, terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak mendengar dan tidak menaati. Makanya Islam memerintahkan kepada kita untuk apa? Taat kepada ulil amri. Tapi bukan berbasa-basi pada mereka, bukan menjilat mereka, tapi taat. Kita doakan mereka taat dalam hal yang ma'ruf. Ya. Innama ta'a fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Maka seorang muslim wajib untuk menaati ulil amri, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Karena apabila tidak demikian, akan terjadi apa yang terjadi, yang tidak diinginkan. Ya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bukankah Nabi SAW telah mengatakan, bahwasanya tidaklah satu zaman datang, melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ketika Nabi SAW memerintahkan untuk as-sam wa ta'ah, mendengar dan menaati, karena di balik perintah ini ada hikmah yang besar, ada kebaikan yang besar. Ya. Makanya beliau memerintahkannya, beliau wasiatkannya. Dan wasiat ini di akhir-akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita melihat kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh mereka yang diberikan amanah, maka tugas kita adalah untuk apa? Berdoa. Kalau bisa menasihati mereka, menasihati mereka dengan cara yang baik. Dan mendoakan para mereka, semoga Allah berikan taufik pada mereka. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka untuk berbuat yang terbaik. Ya. Jadi as-sama' wa ta'ah. Perintah yang kedua ini Karena ada dampak yang buruk apabila ditinggalkannya. Akan ada dampak yang jelek apabila tidak dilakukannya. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada umat untuk as-sama wa ta'ah. Tentu dalam hal ini tetap sebagaimana saya katakan tadi, dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Ya, walaupun yang memimpin adalah seorang yang dianggap orang yang tidak pantas memimpin, tapi seorang mempunyai kewajiban untuk taat dan mendengar dan menaati. Ya, untuk mendengar dan menaati dalam hal yang ma'ruf. Ya. Juga di antara hak mereka dalam para ulil amri, mereka didoakan. Ya, mereka didoakan. Kemudian kalau mereka misalnya tidak memberikan kepada rakyat akan hak-hak rakyat, maka mintalah pada Allah Ta'ala. Mintalah pada Allah, mohonlah pada Allah Ta'ala. Ya. Tapi kewajiban kita melaksanakan, memberikan hak mereka, adalah tetap kita laksanakan. Ini bimbingan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan Radio Roja, dimanapun Anda berada, wasiat yang kedua adalah as-sam wa ta'ah. Wa in abdan habasyian, walaupun dipimpin oleh seorang hamba, ini orang yang ditaati dan didengar itu, meskipun dia seorang hamba, budak dari Ethiopia, tetap wajib menaatinya di saat dia memegang kekuasaan itu. Kemudian wasiat ketiga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, kata beliau, fa innahu man ya'ish minkum ba'di. Beliau memberitahukan satu berita. Berita ini ibaratnya penyakit. Dan nanti beliau akan menyampaikan apa obatnya. Dan inilah metode Rasulullah SAW. Kalau beliau menyebutkan satu penyakit, beliau menyebutkan apa obatnya. Apa jalan keluarnya. Kata Nabi SAW, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Karena sungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah aku, dia akan melihat perbedaan yang banyak. Ikhtilaf, perbedaan, perselisihan yang banyak. Ini adalah marad, penyakit, da. Lalu apa obatnya? Obatnya adalah apa yang disebutkan berikut ini. Kata beliau, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّشِدِينَ. Dalam satu riwayat, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Ini obatnya. Setelah beliau menyebutkan perbedaan-perbedaan, perpecahan-perpecahan, ya, ikhtilafat yang ada di kalangan umat ini, maka kata beliau, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Ini jalan keluarnya. Maka hendaklah kalian tetap berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Nah, di sini tersirat perintah untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kalau seorang tidak mengetahui sunnah, bagaimana dia akan berpegang kepada sunnah di saat munculnya ikhtilafat, di saat munculnya penyakit itu, bagaimana bisa dia membentengi dirinya, meningkatkan imunnya, kalau dia tidak tahu tentang sunnah, di saat munculnya perbedaan itu. Maka di sini kewajiban setiap umat, siapapun orangnya, bendera apapun yang dibawa, pakaian apapun yang dipakai, dia mempunyai kewajiban untuk mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Karena apa? Itulah obat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Di saat terjadi apa yang terjadi, setelah beliau meninggal, setelah beliau wafat, dan kita telah lama ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun yang lalu, lebih dari itu beliau telah meninggalkan kita, maka kewajiban umat adalah untuk mempelajari sunnah Nabi SAW, seorang tidak akan bisa memakai obat ini dan dia tidak akan sembuh dari penyakit yang ada pada dirinya atau pada umat ini kecuali dengan sunnah Nabi SAW, sunnah para ulama ar-rasyidin sebagai obat penawar yang akan menyelamatkan dirinya. Karena beliau menyebutkan di sini, orang yang hidup sesudah aku, dia akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Apa jalan keluarnya ketika muncul perbedaan-perbedaan yang banyak? Tentu yang menyimpang dari Islam yang benar, yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Apa jalan keluarnya? Apa obatnya bagi penyakit ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Itu obatnya, itu penawarnya. Ya umat al-Islam, tidak ada jalan lain kecuali yang kembali kepada tuntunan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, mengikuti jalannya mereka. Ini yang akan menyelamatkan seseorang ya dari apa yang dia terjerumus di dalamnya. Maka mengetahui obat ini wajib hukumnya untuk menyelamatkan diri kita dari penyakit itu. Sekarang kita melihat dalam realita, dunia sedang mencari apa obat wabah corona ini. Semua menginginkan obat itu karena bencana ini sedang mewabah. Setiap orang ada rasa cemas, ada rasa khawatir dalam dirinya, ya, sehingga masing-masing melakukan sebab-sebab, dan kita diarahkan oleh mereka yang ahli untuk melakukan sebab-sebab agar selamat dari wabah ini, ya. Sementara obatnya belum ditemukan, masih dicari, masih diselidiki. Ada berita-berita telah ditemukan di satu negeri, entah itu di barat atau di Tiongkok, ya, dan yang lainnya. Tapi yang nyata belum, ya. Sehingga ada kekhawatiran tersebut. Nah, obat bagi umat ini, bagi diri kita yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW misalnya, obatnya ada dengan mempelajari sunnah Nabi SAW, sunnah para khulafa ar-rasyidin, dan mengamalkannya. Dan mengamalkannya. Menerapkannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya berkuar-kuar, ya. Tidak hanya berkuar-kuar sunnah, ya, alaikum bisunnah, sunnati, sunnatil khulafa ar-rasyidin, diterapkan. Ya. Harus sebagai seorang beriman, ya, sebagai seorang beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dia harus berpegang pada sunnah ini. Kalau dia ingin selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dari penyimpangan dan di akhirat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan melaksanakan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Kemudian untuk penekanan ini agar berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kata beliau alaihi salatu wassalam, wa'addu alaiha bin nawadij, tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gerahan-gerahan kalian. Ini supaya selamat. Itulah obatnya, itulah penawarnya. Yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan wasiat yang berikutnya yang juga menjadi penyebab perpecahan, penyebab terjadinya permusuhan, ya, satu dan yang lainnya di kalangan kaum muslimin, ya. Maka beliau kemudian mengingatkan kepada kita pada wasiat yang terakhir, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan waspadalah kalian, hati-hatilah kalian, jauhilah kalian dari hal-hal yang baru yang diada-adakan dalam agama ini, ya. Fa inna ya, kullu muhdatsatin bid'ah. Karena sungguhnya setiap hal yang baru yang diadakan dalam agama ini ada sesuatu yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah suatu kesesatan. Ini perintah untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menggigitnya dan gerahang-gerahang ini menunjukkan kekuatan dalam memegang sunnah itu dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam akidah, baik di dalam ibadah, baik di dalam muamalah, baik di dalam akhlak, moral yang bejat, yang jelek, tinggalkan. Ikutilah moral Islam. Ya. Islam mengajarkan kita akhlak yang mulia. Ya. Islam mengajarkan seluruh kebaikan. Baik dari sisi akidah, ibadah, muamalah, akhlak, suluk, adab, semua yang terbaik yang diberikan oleh Islam kepada kita. Makanya Allah menyebutkan tentang Al-Qur'anul Karim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki kepada yang terbaik. Yang paling bernilai. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Itulah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an memerintahkan kita untuk apa? Mengikuti sunnah. Sunnah memerintahkan kita untuk apa? Menaati Al-Qur'anul Karim. Wa'ati'ullah, wa'ati'ur Rasul. Taatlah kalian pada Allah dan taatlah kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini akan menyelamatkan umat. Jadikan mereka sehati. Ya. Tapi tatkala mengikuti hawa nafsu, ya. Percaya kepada hawa nafsu, percaya kepada akal pikiran yang lemah, disitulah terjadi apa yang terjadi. Ya. Tetapi kalau setiap orang Muslim mendengarkan ayat Quran dan hadis Nabi SAW, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati, maka ini adalah penawar yang terbaik. Satu-satunya penawar dari semua penyakit yang ada dalam diri seseorang. Terutama penyakit hati. Ya. Penyakit hati, dengki, hasad, mengikuti hawa nafsu, ya. Sombong, angkuh, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini adalah penyakit-penyakit hati. Ya, apabila penyakit itu ada dalam diri seseorang, wallahi lebih berbahaya dari corona, dari virus corona. Penyakit hati yang ada dalam diri seseorang dan dia tidak berupaya untuk menyembuhkannya, untuk mengobatinya, ini jauh lebih berbahaya daripada virus. Virus yang sedang ditakuti sekarang ini. Ya. Termasuk penyakit hati adalah nifak, kemunafikan, kesyirikan pada Allah Ta'ala, kekufuran, keraguan terhadap Allah dan Rasulnya, ragu terhadap Islam, mencari Islam-Islam yang dibuat-buat, dan istilah-istilah mereka. Ini semua akan merusak dan akan menambah penyakit dalam diri seorang. Tapi kalau seorang kembali kepada wahyu Allah, Quran dan Sunnah, dan mengikuti orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan kita berhusnudzon kepada mereka, berprasangka baik pada mereka, maka itulah jalan menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kesembuhan jiwa dan fisik. Yaitu dengan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya secara ikhlas, secara benar, melawan hawa nafsu, ya, ini yang akan menyelamatkan seseorang. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para pendengar, para pemirsa TV dan radio Roja dan Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga Allah SWT senantiasa menugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW ini dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ini tidak hanya sebuah berita, ya, kalimat-kalimat ini penuh dengan kalimat insya'iyah, kalimat-kalimat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalimat perintah dan larangan. Perintah untuk berpegang teguh. Perintah untuk bertakwa kepada Allah. Perintah untuk as-sama wa ta'ah. Mendengar dan menaati. Ya. Perintah untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan larangan dari menyimpang dari sunnah beliau. Larangan dari berbuat perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Di dalam agama ini, maka hadis ini penuh dengan pelajaran, ya. Hadis ini adalah tuntunan, dia adalah pedoman, ya. Bagaimana seorang hidup di dunia ini agar dia mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala sekaligus dia mendapatkan kebaikan di dunia dan dia mendapatkan kebaikan di akhirat kelak. Salah satu pedoman yang amat penting bagi setiap orang muslim. Ya, apabila membaca dan mengamalkan hadis ini. Maka pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini diantaranya bahwa wasiat dan nasihat, peringatan dan pengarahan hendaklah berkualitas. Ya. Hendaklah sesuatu yang bermakna, ya. Sesuatu yang dapat merubah perilaku seseorang. Itu peringatan yang baik. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat-wasiat ini. Betul-betul merasuk dalam hati para sahabat. Merasuk dalam hati para sahabat, menjadikan hati mereka bergetar, menjadikan mata mereka mengucurkan air mata. Karena demikian indahnya, demikian merasuknya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, yang diambil dari hadis ini bahwa hati manusia itu bermacam-macam. Hati yang baik, ya, hati yang baik, yang bersih, itulah hati yang subur. Apa yang dimasukkan ke dalamnya dari kebaikan-kebaikan, akan dia tumbuhkan kebaikan pula. Dia menerima. Maka kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika Nabi SAW menyampaikan mereka wasiat, mereka minta tambahan peringatan. Karena hati mereka bersih. Ya. Iman mereka demikian kuatnya kepada Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga mereka wasiat, nasihat, peringatan disampaikan oleh Nabi SAW menancap dalam diri mereka. Masuk dalam hati mereka. Sehingga ada dampaknya dalam fisik ini. Yaitu bergetarnya hati dan mengucurnya air mata. Ya. Salah satu tanda masuknya wasiat itu ke dalam diri mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka Allah memilih mereka. Mereka manusia-manusia pilihan untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwah atau risalah Allah kepada umat manusia. Oleh karena itu pantaslah mereka para sahabat disebut dengan khairun nasi. Sebaik-baik manusia. Qarni adalah generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya. Sebaliknya, hati yang rusak, hati yang gersang, hati yang penuh kesombongan, penuh keangkuhan, meremehkan orang lain, ini sulit untuk dinasihati. Sulit untuk dimasukkan, ditanamkan benih-benih kebaikan dalam hati ini. Makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, kalla innal insana liyatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali jangan. sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Karena apa? Merasa melihat dirinya sudah cukup. Ya. Maka dia togo. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Tapi coba seorang dia melihat dirinya selalu merasa dirinya kurang, selalu merasa dirinya memerlukan siraman-siraman dari orang lain, ya, maka ini insyaallah akan baik baginya. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ini contoh teladan kita sallallahu alaihi wasallam. Pernah beliau menyuruh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Ya Rasulullah, yani apakah pantas aku membacakan Qur'an kepadamu sedangkan Al-Qur'an ini diturunkan kepada engkau ya Rasulullah?" Kata Nabi alaihi wasallam, "Aku ingin mendengar dari orang lain bacaan ini." Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin, beliau ingin mendengar dari sahabatnya, dari orang yang berada di bawahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan tawadhu'nya. Makanya ya, kita ini perlu mendengar. Jangan hanya menyampaikan pada seorang. Ya, jangan hanya menyampaikan, tapi dengarlah. Dengarlah bacaan-bacaan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan-peringatan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga apa? Juga hati menjadi lebih baik. Jangan merasa lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu dinasihati. Tidak perlu mendengar dari orang lain. Ar-Rasul alaihi wasallam ingin mendengarkan Al-Qur'anul Karim dari orang lain. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar, para pemirsa TV dan radio Roja, TV dan radio Al-Iman, dimanapun Anda berada. Maka perbaikan pertama dalam diri seseorang, apabila orang seseorang ingin memperbaiki dirinya, adalah al-qalb. Perbaiki lahan yang ada dalam diri kita ini. Lahan ini harus diperbaiki. Apabila gersang, segera disirami. Ya. Apabila tidak ada pagarnya, akan dimasuki oleh binatang-binatang buas, para perusa, yaitu syaitan, jin, dan manusia, ya dipagarilah. Ya, lahan yang ada dalam dada kita ini. Ini permulaan dari perbaikan dalam diri seseorang. Selama lahan ini kita biarkan, selama lahan ini gersang, tidak dipagari, tidak disirami oleh wahyu Allah dan sunnah Nabi SAW, maka lahan ini tidak akan jadi baik dan tidak akan menumbuhkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan seseorang. Maka benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah bahwasanya di jasad ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluha sa'irul jasadi wa idza fasadat idza saluhat saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu. Padida ala wa hal qalbu, ketahuilah bahwasanya dalam hat, dalam diri, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh perbuatan jasad tidak akan jadi baik. Dan apabila segumpal daging ini jelek, rusak, buruk, maka seluruh perbuatan anggota badan ini akan menjadi rusak. Akan menjadi jelek. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini untuk seluruh manusia. Bukan orang-orang tertentu, siapapun orangnya. Entah dia orang alim, entah dia orang jahil, entah dia orang awam, entah dia seorang da'i, entah dia seorang imam masjid, entah dia seorang mubaligh, entah dia apa saja. Hadis ini adalah untuk seluruhnya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Bahwasanya dalam jasad ini ada mudghah. Karena setiap manusia ini mempunyai mudghah tersebut. Hati tersebut. Ya. Kalau ini baik, maka insya Allah semua akan baik. Semua akan, jadi perbuatan-perbuatan akan baik pula. Maka di bulan yang mulia ini, di bulan puasa, bulan Ramadan, saatnya kita, yakni mengintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki amal perbuatan kita, ya, memperbaiki hal-hal yang patut untuk kita perbaiki dan kita tingkatkan. Ya. Kita perbaiki dan kita tingkatkan. Semua itu dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan bisa merubah dirinya. Maka selalu kita minta pada Allah Ta'ala, al-isti'ana billah. Dan itu yang kita lakukan setiap hari. Dalam bacaan kita setiap rakaat, dalam sholat kita. Dan setiap selesai sholat, ya, kita dianjurkan berdoa. Adapun setiap rakaat, kita minta pada Allah Ta'ala. Dalam ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Artinya tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah, seorang tidak akan bisa beribadah pada Allah Ta'ala. Maka kita beribadah pada Allah, yaitu karena pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita dianjurkan setiap selesai sholat 5 waktu. Sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Mu'ad, la tad'anna fi dubri kulli shalah an taqul, wahai Mu'ad, janganlah sekali-kali kamu tinggalkan setiap selesai salat, yang salat 5 waktu, kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku senantiasa berzikir mengingat-Mu, agar aku senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan agar aku senantiasa memperbaiki amal ibadahku, meningkatkan amal ibadahku. Semua itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu mendengar dan menaati. Sudah saya jelaskan tadi, ya, dalam hal yang ma'ruf, dan kita dilarang khuruj, memberontak pada ulil amri, karena dampaknya akan sangat buruk. Akibatnya akan sangat buruk bagi umat, ya, bagi rakyat. Ya, oleh karena itu kita disuruh apa? Bersabar. Isbiru, kata Anas bin Malik. Ya. Ketika ada sebagian orang datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, mereka mengadu tentang perbuatan Al-Hajjaj bin Yusuf, penguasa yang berkuasa di Kufa ketika itu, ya, yang dia banyak menzalimi manusia, banyak membunuh ulama. Ketika mereka datang bertanya kepada Anas bin Malik, apa yang harus mereka lakukan? Kata Anas bin Malik, isbiru. Bersabarlah kalian. Bersabarlah. Dan kita terus berdoa minta pada Allah. Ya. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang Allah kehendaki. Ya. Allah menguji hamba-hambanya dan apa yang dikehendakinya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain sebagai ujian. Apa kalian bersabar? Suami ujian bagi istri. Istri ujian bagi suami. Anak ujian bagi orang tuanya. Orang tua ujian bagi anaknya. Rakyat ujian bagi penguasanya. Penguasa ujian bagi rakyatnya. Semua ini adalah ujian dalam kehidupan ini. Yang dipertanyakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat itu, atasbirun. Ini apa kalian bersabar? Ini perintah, mengandung perintah. Ini isbiru atas ujian itu. Bersabarlah menghadapi ujian itu. Ya. Kita jangan gampang-gampang mengikuti suara-suara yang ya menciut sana, menciut di sini. Ya, untuk merusak generasi kaum muslimin. menyuruh mereka untuk memberontak, menyuruh mereka untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini, jangan. Ya, ya umat al-Islam, kita diuji oleh Allah Ta'ala untuk kita bersabar, agar kita mampu memperbaiki diri kita, mampu memperbaiki amal perbuatan kita. Yang demikian insyaAllah pertolongan Allah itu dekat. Ya, selama kita bertakwa pada Allah, berpegang teguh pada apa yang diperintahkan dan diwasiatkan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah yang terbaik. Maka ujian yang kita hadapi, ya hendaklah kita hadapi dengan penuh kesabaran, ya. Dan Allah memerintahkan kita untuk apa? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan dengan salat dan bersabar dan banyak beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang akan memberikan, dan demikian Allah akan memberikan jalan keluar, ya, dari ujian, dari hal-hal yang dengannya kita diuji oleh Allah, ya, dan dalam kehidupan dunia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu bahwa apa yang ikhtilaf, perbedaan, perpecahan yang ada, ini telah diberitahukan oleh Nabi SAW. Ibaratnya ini adalah penyakit, dan beliau memberitahukan obatnya. Apa obatnya? Sudah saya jelaskan tadi. Yaitu berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan seorang tidak akan bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi, kecuali dengan mempelajarinya. Walhamdulillah sekarang kitab-kitab hadis banyak, kitab-kitab para ulama banyak, ya, yang bisa menjadi rujukan bagi kita. Itu ulama-ulama kaum muslimin, ya, dan tulisan-tulisan mereka yang bermanfaat bagi umat, bermanfaat bagi kaum muslimin. Ayo kita pelajari. Sunnah-sunnah itu banyak. Pegang teguhlah pada sunnah itu. Jangan kita mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Kita disuruh untuk berpegang pada sunnah Nabi dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini menunjukkan perintah untuk mengikuti para sahabat Nabi SAW, ya, yang mana mereka terutamanya di antara mereka adalah para khulafa ar-rasyidun, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, wa an baqiyati sahabati Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga pelajaran yang diambil dari hadis ini, yaitu hendaklah kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap amal yang dilakukan yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam adalah mardud, tertolak. Dan yang mengatakan ini adalah As-Sadiqul Masduq Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengatakannya adalah Nabi Sallam. Man amila amala laysa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa mengerjakan satu amal yang bukan perintah kami, maka amalnya tertolak. Oleh karena itu, bimbingan yang disampaikan dan wasiat-wasiat disampaikan oleh Nabi SAW ini adalah sangat berarti bagi umat ini, apalagi di zaman yang demikian, ya, Islam terasing, yang demikian keadaannya, maka sudah seyogyanya kita selalu menumbuhkan dalam diri kita, yaitu cinta pada Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah SAW, salah satunya dengan mempelajari dan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, kesabaran. Dan marilah kita pada kesempatan yang baik ini di bulan yang mulia, bulan Ramadan, ya, apalagi kita, ya, banyak di antara kita yang sholat, ya, di rumah bersama keluarga, beribadah di rumah bersama keluarga. Kita tingkatkan dan maksimalkan waktu kita untuk meningkatkan amal ibadah kita, melakukan amal-amal yang bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, ya, dan mendoakan umat, mendoakan kaum muslimin agar Allah segera mengangkat wabah ini yang menimpa hampir seluruh penduduk di seluruh negeri di dunia ini. Akhirnya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qawli hadza, lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.